بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد مكايا الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا بالإسلام kita lanjutkan pembahasan kita sampai di fasal tentang nisab az-zuru wa thimar ya. Kemarin dhahab wal fidbah ya. Lupa saya. Ya. Baik, jadi fi nisab az-zuru'i wa thimari. Ini tentang fasal tentang nisabnya pertanian dan nisab buah-buahan. Wa nisabu az-zuru'i wa ath-thimari khamsatu awsuqin. Kemarin sudah kita bahas ya, zuru' yang dimaksud apa dan juga thimar yang dimaksud apa ya, maksudnya pertanian maksudnya adalah pertaniannya apa, kemudian buah-buahan yang dimaksud buahannya itu apa, sudah kita bahas di kitab Ahkamiz Zakah yang pertama. Nah, jadi kata beliau, wa nisabu az-zuru'i wa ath-thimari khamsatu awsuqin. Nisabnya pertanian dan nisabnya buah-buahan adalah 5 awsuq. Kata awsuq sendiri merupakan bentuk jamak minal wasqi, ya wasaq. Jadi berarti 5 wasaq maksudnya. Jadi nisabnya pertanian dan nisabnya buahan adalah 5 wasaq. Ya, di sini kalimatnya awsuq, yang mana awsuq minal wasqi, ini awsuq bentuk jamak daripada wasaq. Lalu wasaq sendiri, ya waspun sendiri merupakan masdar bima'nal jamak. Jadi maksudnya ini adalah sifah masdar. Al-wasqu masdarun. Ya, sifah masdar yang maknanya al-jamak. Ya, bima'nal jamak. Apa namanya? Himpunan, ya, kumpulan. Li'annal wasqa yajma'u si'an. Li'anna al-wasqa yajma'u si'ana. Kenapa disebut wasaq? Karena dia ya dinamakan demikian ataupun disebutkan disebut begitu sebab mencakup sok-sok. Sok apa namanya? Sok juga salah satu takaran yang ada di yang dikenal di bangsa Arab ya. Wahia ay al-khamsatu awsuq ya, maksudnya dan 5 wasaq itu alfun wasittu mi'ati ritlin bil'irati. Jadi ketika yang kita panen itu sebanyak ataupun sejumlah 5 wasaq, maka zakat yang dikeluarkan itu 1600 ritelnya irat. Ya, 1600 ritel. Ya, ritelnya irat. Wa fi ba'dhin nusakh bil Baghdadi. Ya, ritelnya Baghdad sama aja ya, sebagian naskah penyebutannya bil Baghdadi, namun di sebagian naskah yang lain penyebutannya bil Irati. Nah, jadi ketika nisabnya jatuh maka yaitu 5 wasaq tadi, maka yang dikeluarkan adalah 1600 ritel. Bukan liter ya, tapi ritel. Ritelnya irat. Wa ma zada fa bi hisabihi, dan kalau lebih daripada 5 wasaq maka masuk ke dalam hitungan tersebut. Iya, sama seperti emas. Jadi masuk ke dalam hitungan tersebut. Sebentar. Salah. Wahia maksudnya di sini adalah wahia dan 5 awsuq itu adalah ya, maksudnya sama dengan. Jadi 5 wasaq itu sama dengan alfun wasittu mi'ati ritl bil iraqi. Jadi jumlah daripada 5 wasaq itu adalah 1600 ritl bil iraqi. Bukan itu yang dikeluarkan ya, afwan, salah saya. Jadi kita ulangi, wa nisabu az-zuru'i was-thimari khamsatu awsatin. Nisabnya pertanian dan nisabnya buah-buahan adalah 5 wasak. Yang mana wasak itu maknanya adalah kumpulan ataupun himpunan, dan dinamakan begitu, ya dinamakan wasak dikarenakan dia memang mencakup beberapa sok, ya mencakup beberapa sok. Dan 5 wasak itu sendiri jumlahnya adalah alfun wasittu mi'ati ritlin bil irati. 5 wasak itu jumlahnya adalah 1600 ritelnya Irak ataupun ritelnya Baghdad. Wa ma zada fa bihisabihi. Dan apa saja yang bertambah dari 1600 ritelnya Irak tersebut itu juga masuk dalam hitungan. Yang juga masuk dalam hitungan tersebut. Nah, sekarang berapa itu 1600-nya ritel Iraqi itu juga enggak kita pahami. Ya, jadi 5 wasak kita pun juga enggak tahu, 1600 ritel Iraqi kita pun juga enggak tahu. Waritlu Baghdada inda Nawawi. Nah, menurut Imam Nawawi, satu ritelnya Baghdad itu ataupun satu ritelnya Irak itu adalah 128 dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. 128 dirhaman berarti 128 dirham. Jadi satu ritelnya Baghdad itu adalah 128 dirham tambah 4/7 dirham. 4/7 maksudnya 4/7. Kemarin enggak ada ya. Kemarin 3/7 ya. 4/7 berapa itu? 0, oh iya. 4/7. 0,5 ya? Iya, kemarin 3/7 0,4 soalnya. Iya, 0,5 atau hampir 6 ya. 0,5, ha? 0,5 tadi. Sekitar segitu ya, 0,5 ya. Nah, jadi berarti 128 dirham, 5. Gitu ya, 128 dirham, 5. 128 dirham, ya, 5 begitu ya. Betul ya, 128 dirham, 5. Ya, hampir 129 begitulah. Ya. Itulah satu ritel Baghdad. 128 dirham, 5. Karena di sini dikatakan 128 tambah 4/7 dirham. Ya, tambah 4/7 dirham yang sama dengan nominalnya 0,5 sekian begitu ya. Nah, jadi berarti 128 ataupun sekitar 129 tadi ya, 128,5 dikalikan 1600 ritel, ya 1600. Jadi 128,5 dikali 1600. Itulah berarti totalnya 5 wasak. Berapa tuh? 128,5 kali 1600. Coba kalkulatornya. Berapa? 128,5 kali 1600. 205.600. Berapa? 205.600. 205.600. Hmm? 205.600. 205.600. Nah, 205.600. Kok bisa? Sementara enggak salah itu. Soalnya di sini salah lah itu. Soalnya ini satu ritelnya saja itu 128,5. 205.600. Oke, berarti 1600 ritel itu sama dengan 205.600 dirham. Sama dengan 205.000 ya tadi. 205.600 dirham. Nah, 2500 205.600 dirham. Satu dirham kemarin berapa? Kalau dikonversi ke gram? Lupa. Ya, sekitar 3 gram ya. Satu dirham itu 3 gram. Kurang 0,015. Nah, jadi berapa tadi? 205.000 ya. 205.600 dirham. 1 dirham. Nah, jadi kita ulang sekali lagi tadi, 205.600 dirham ya, 205.600. Nah, jadi 205.600 dirham ya. 1 dirham itu sama dengan 3 gram kurang sedikit aja, yaitu kurang 0,015 ya. Kemarin kalau enggak salah. 2,958 ya, 2,958. 2,975 ya. Ya, kita anggap aja 3 gram ya. Nah, jadi berapa tuh? 205.600 kali 3. 2,975 tadi. Hah? Enggak, itulah. Dirham tadi 2,975. Anggap aja 3 gram. Oh, 3. Nah, 3 gram. Kita anggap aja, karena kurang dikit aja, Pak. Kita anggap aja 3 gram. 2,975. Iya, 1 dirham 2,975 atau sekitar 3 gram. 616.800 gram. 1 kilo berapa gram? Berarti bagi 1000. Sekitar 61 kilogram ya, atau 62 kilogram ya, sekitar segitu berarti. Jadi banyak kali orang dapat apa ya, mesti banyak 1 kilogram emas itu standar itu ukurannya berapa ya, 62 tadi ya, 62 kilogram barulah jatuh nisabnya. 62 kilogram emas bukan 62 kilogram hasil pertaniannya kan. Begini, kita ulangi ya. Nisabnya, nisab apa namanya? Nisab pertanian adalah 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 1600 ritalnya Baghdad. 1600. Nah, 1600 1600 ritalnya Baghdad. Satu rital kata Imam Nawawi adalah 128,5. 128,5 dirham. Ini maksudnya beratnya ya. Jadi satu ritel Baghdad itu sama dengan beratnya 1200,5 dirham. Beratnya. Karena memang dirham pada masa dahulu juga dirham dan dinar itu dijadikan sebagai mithqal, timbangan gitu ya, sebagai apa namanya, sebagai ukuran, takaran gitu. Nah, jadi berat daripada satu ritel itu adalah 128,5 dirham. Satu dirham itu beratnya sama dengan 3 gram. Nah, jadi 3 kali 128,5 itu berapa? 3 gram kali 128,5. 375 berapa? Atau nggak usah 3 gramnya dulu. Ya, kita temuin dulu ini masalah apanya tadi ya, masalah berapa dirham dari 1600 ritel itu. Ya, jadi 1 ritel adalah 128. Ya, 1 ritel adalah 128 dirham, 5. Nah, kalau kita kalikan ke 1600, ya jadi 128,5 kita kali ke 1600, maka totalnya tadi 205.600 dirham, itulah totalnya. 205.600 dirham. Nah, 1 dirham itu sama dengan 3 gram beratnya. Nah, jadi berarti untuk kita menemukan berapa berat dari 5 wasak adalah 3 gram dikali 205.600 dirham. Dikali itu. Jadi 3 gram dikali 205.600. Berapa itu? 616.800 gram. Itulah dia. Nah, 616.800 gram. Nah, kalau kita bagi ke 1000, karena kan 1 kilo sama dengan 1000 gram, berarti 600.000 sekian tadi kita bagi 1000, maka totalnya 61, sekian kilogram. Nah, itulah dia. 616 kilogram, hampir 620 berarti. Nah, jadi hasil pertanian kita itu nisabnya, jatuh nisabnya adalah 616 kilogram atau 620 kilogram, sekitar segitu. Jadi sekitar 620 kilogram itulah jatuh nisabnya. Iya, setengah ton lebih. 616. Iya kan? 600, kalau dibulatkan 617 ya. Nah, kira-kira sekitar 617 kilogram. Famazada fa bihisabi. Nah, yang nambah masuk ke hitungannya. Nah, ini kita baru bahas nisabnya. Adapun berapa yang dikeluarkan belum lagi ya. Sampai di sini mafhum? Jadi berarti 617 ya, 617 kilogram. Nah, itulah baru jatuh nisab daripada zira dan thimar. Wa fiha, nah ini baru masuk ke berapa yang dikeluarkan. Jadi dari 617 kilogram tadi, ya, sekitar segitu, dari sekitar 617 kilogram tadi, maka yang dikeluarkan, ya, maksudnya zakat yang dikeluarkan, masih pakai catatan lagi. In suqiyat bima'is sama'i wa huwal mataru wa nahwu kathalji awis sayhi wahuwal ma'ul jari ala al-ardi bisabab saddin nahri fayas'adul ma'u ala wajhil ardi fayasqiha al-ushru. Nah, jadi kata beliau, kalau sudah jatuh nisabnya, maka zakat yang dikeluarkan apabila, jadi ada catatan lagi ya, ada ketentuan lagi, apabila sawahnya itu diairi dengan hujan, atau yang semisalnya, seperti salju, yang semisalnya juga seperti sayh itu bendungan ya, irigasi maksudnya, sayh irigasi. Jadi apabila ya, zakat yang dikeluarkan itu bergantung pada catatan ini. Apabila sawahnya diairi dengan air hujan atau yang semisalnya seperti falat ataupun irigasi, ya, yang dimaksud dengan irigasi itu adalah al-ma'ul jari 'alal ardi, ini aliran air ya. Air yang mengalir di sawah. Ya, air yang mengalir di sawah bisa babi sabdin nahri yang disebabkan oleh membendungi, ya, dikarenakan membendungi sungai, ya, disebabkan oleh membendungi sungai sehingga fayas adul ma, sehingga airnya pun meluap, ya, karena airnya apa, karena sungainya dibendung, ya, dipagar gitu. Ala wajhil ardi fayastiha, ya, sehingga airnya pun meluap dan mengairi sawah-sawah tersebut, lalu mengairi sawah-sawah tersebut. Nah, maka ini, ya, yang dikeluarkan adalah al-ushru, sepersepuluh. Jadi 617 kilogram, ya, hasil panen 617 kilogram, maka yang dikeluarkan adalah sepersepuluh. Kalau lebih dari itu, fabihisabi. Lebih dari 617 kilogram, fabihisabi, masuk ke dalam hitungan tersebut. Pokoknya sepersepuluh. Intinya jatuh nisabnya adalah 617 kilogram, ya, sekitar segitu tadi hitungannya. 770 kilo. Kalau 700 kilogram berarti 70 kilo, ya, 110, ya, ya. Atau kalau kita apa namanya, kalau kita konversi ke bilangan persen, berarti 110 ini berapa? Ya, 10%, ya. Baik, jadi 10%. Ya, 10%. 10% dari nisab. Ataupun lebih dari itu, ya, yang melebihi dari nisabnya. Adapun kalau di bawah nisab, maka nggak keluar, ya. Apanya? Oh, enggak, ini langsung jatuh. Iya, ini nggak pakai haul, ya. Ini, ya, tepat, masya Allah. Ya, jadi ini zuru dan simar, ini nggak pakai haul, ya. Begitu panen, jatuh. Baik, demikian. Jadi nggak ada istilah nunggu setahun ini. Nah, kemudian itu tadi satu, ya. Wa in suqiyat bidaulabin bidamid dal wa fathihah, berarti bisa dibaca bidulab ataupun bidaulab, ma yudiruhu alhayawan, dan jika diairi oleh kincir, ya, dan jika diairi oleh kincir, ya, ma yudiruhu alhayawan, baik yang memutar kincirnya itu hewan, au suqiyat binathin min nahrin au bi'rin bihayawan, ataupun dialiri dengan nathin, apa ikhwah? Tenaga listrik. Nah, ada yang tahu arti nathin? Coba tolong tengokkan. Gimana? Jadi binathin, dengan menimba air dari sungai ataupun dari sumur, bihayawan, ya, dengan pompa maksudnya, ya, berarti dengan mesin atau dengan apalah, kan gitu, ya. Bihayawanin kaba'irin aw baqaratin, baik itu dengan apa namanya, dengan unta ataupun lembu atau kerbau, kan gitu, ya. Nah, intinya tidak dialiri air dari langit, ya, semisal yang di atas tadi, maka zakat yang dikeluarkan adalah nisful ushur, ya, nisful ushri, ya, setengah dari sepersepuluh, berarti 5%, ya, kalau misalkan bilangan persen, ya, berarti 5%, kalau tadi 10%, ini 5%, kalau memang sawahnya diairi dengan daulat ataupun dengan nadah. Dengan daulat ataupun dengan nadah, demikian. Ya, entah itu pakai mesin kah, atau pakai apa, atau pakai hewan untuk memutar mesinnya, ya, terserah lah. Intinya mau pakai listrik, mau pakai apa, intinya itu termasuk dari daulat dan nadah. Maka zakat yang dikeluarkan itu hanya 5%. Ya. Jadi setengahnya dari 1/10 ataupun setengahnya dari 10%. Wa fi ma suqiya bima'is sama'i wad-duladi mathalan sawa'an 3/4. Dan kalau memang sawahnya itu diairi dengan air hujan, juga diairi dengan daulat secara rata, 50-50, kan begitu, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah 3 dari 1/4-nya 1/10. Ya, tiga, ya, tiganya seperempatnya sepersepuluh. Ya, tiganya seperempatnya sepersepuluh. Pertama gini, sepersepuluh tadi berapa, ikhwah? Kalau bilangan persen? 10%. Ya, 10%, ya. Nah, kemudian seperempatnya 10% berapa, ikhwah? Berarti 2,5%. Nah, 2,5% kalau 3 kali berapa? 7,5. Iya, itulah dia hasilnya. Jadi yang dikeluarkan 7,5%. Ngeri bahasanya ya. Kalau ngalikin dapat memahami apa ya? Memahami apa ya? Kalau ngalikannya dapat ya? Memahami. Iya, memahami yang bingung. 3-nya, 1/4-nya, 1/10. Ya, jadi 3-nya, 1/4-nya, 1/10. Maksudnya 3 kalinya 1/4 dari 1/10. 3 kalinya 1/4 dari 1/10. Maksudnya 1/10 kalau tadi kita misalkan bilangan persen 10%, nah 1/4-nya 10% adalah 2,5%, kemudian kali 3 berarti 7,5%. Itulah dia. Jadi kalau pakai air hujan 10%. 10%. Pakai kincir 5%. 5%. Kalau bagi 2, betul, 7,5. Iya. Itu pas. Pas, masya Allah. Iya. Nah, jadi kalau misalkan dialiri oleh dialiri oleh air hujan dan juga dialiri oleh daulat, ya, entah itu mesin, entah itu kincir, entah apalah itu, secara 50-50 maka yang dikeluarkan 7,5%. Wallahu a'lam. Dari table ini, hujan dan sungai 10%. 10%. Kincir atau hewan 5%. Iya. Hujan dan irigasi lah kita lebih irigasi. Lebih tepatnya hujan dan irigasi 10%, kincir dan mesin 5%, kemudian kalau 50-50 7,5%. Nah, begitulah dia. Bayarnya mana? Hah? Bayarnya mana? Ya, kayaknya berhak lah, mustahab. Iya kan? Banyak yang nampung. Banyak yang nampung ya. Iya, kalau yang mustahak lah, dan mustahaknya ya. Iya. Iya, betul. Berarti dia mustahak. Pokoknya ya. Asnaf. Betul, mustahak. Ya. Ya, contohnya bisa lagi ke masjid, bisa lagi. Enggak. Ya, teman saya. Kalau mau ke Amil silahkan ke Amil. Maksudnya yang gitu lagi cara kita tengok itu Ramadannya di masjid. Zakat fitur. Ya, karena memang kita menganggap mereka lah Amilnya begitu. Kalau misalnya tanamannya kan di tanah itu. Sama ke biasanya kalau di Indonesia Baitul Mal ya. Nah, kalau mau ke Baitul Mal silakan ke Baitul Mal, kalau mau cari langsung mustahaknya ya silakan cari mustahaknya. Begitu. Wallahu a'lam. Iya. Siap nampung gitu. Iya. Banyak nampung. Banyak sah. Masyaallah. Nah, demikian ikhwah. Lanjut atau cukup? Lanjut aja. Boleh. Ya. Masih segar ya. Masih segar. Oke, kita lanjut ke fasal berikutnya. Yani faslun fi zakati 'urudit tijarati wal ma'dini war rikazi. Fasal tentang zakat barang dagangan ya, 'urudit tijarah barang dagangan dan ma'din pertambangan war rikazi. Harta karun gitu ya, ya apa namanya galian lah pokoknya ya, apa yang kita dapatkan di dalam bawah apa di bawah tanah, ya harta-harta yang kita dapatkan di bawah tanah. Kalau kita bilangnya harta karun ya, urut barang dagangan, ya. Jadi tentang zakatnya barang dagangan dan pertambangan dan rikaz ya, mungkin kita bisa bahas Indonesia kan dengan harta karun atau apalah begitu. Iya, sebenarnya sama aja sih ya. Iya, galian ataupun pertambangan, ya mirip-mirip lah. Nah, kata beliau wa tuqawwamu 'urudut tijarati 'inda akhiril hauli bimasturiyat bihi. Ini pernyataan Imam Abu Syuja ya. Nah, dia katakan barang dagangan itu dikalkulasikan pada akhir haul. Ini pengkalkulasiannya bersamaan dengan akhir haul. Haulnya ya, dengan akhir haul berdasarkan modalnya begitu ya. Bimasturiyat bihi, berdasarkan modalnya. Sebenarnya kalau kita maknakan secara literal maksudnya ini bimasturiyat bihi sesuai dengan modalnya. Modalnya yang dibeli. Harga pembelian, iya. Jadi maksudnya kalau yang saya paham ya, maksud asli dari makna masturiyat bihi dengan apa dia dibeli, maksudnya dengan apa barang dagangan itu dibeli. Kalau misalkan dia dibeli dengan emas maka sesuai dengan hitungan emas. Kalau barang tersebut dibeli dengan perak, maka sesuai dengan hitungan perak. Dimasyuriyat bihi. Itu asli. Tapi ya karena memang kita pun enggak pakai itu lagi, ya pokoknya sesuai dengan modal lah. Sawa'un kana thamanu madit tijarati nisaban am la. Ya baik modalnya tadi itu mencapai nisab atau tidak mencapai nisab. Jadi maksudnya harga daripada barang dagangan tersebut, baik harga daripada barang dagangan tersebut mencapai nisab ataupun tidak mencapai nisab. Fa in balaghat qimatul urudi akhiral hauli nisaban zakkaha wa illa fala. Nah, jadi jika misalkan harga ataupun nilai dari barang dagangan tersebut bersamaan ataupun di akhir haulnya jatuh nisabnya, maka keluar zakatnya, dan jika tidak jatuh nisabnya maka tidak keluar zakatnya. Ya, intinya tuqawwam ya taqwimnya, tapi urud tijarah itu ma'a akhiril haul. Jadi pengkalkulasian ataupun penghitungan barang dagangan itu bersamaan dengan akhir haul ataupun di akhir haulnya. Bimasturiyat bihi. Nah, jadi kalau misalkan sampai nisabnya, ya, nisabnya barang dagangan itu sama dengan nisabnya asman ya, yaitu dhahab wal fiddah. Nah, demikian. Nah, illa ini aslinya illa. Bukan, wa illa kecuali. Kecuali. Iya. Bukan jika tidak. Oh, benar, Masya Allah, ya benar. Wa illa, ya. Wa illa maksudnya wa illa fala, ya benar. Jadi wa in la fala. Jadi kalau memang tidak demikian maka tidak keluar zakatnya. Nah, demikian. Iya benar, wa in la itu aslinya. Baik. Jelas sampai di sini? Taqawwam. Taqawwam. Qawwama yuqawwim. Taqwim. Ini yang masdarnya taqwim, bukan yang masdarnya qawm ya. Iya, qawwama. Taqawwim. Yukawimu lah kalau apanya ya. Ini kan tukawim karena urud ya. Iya. Jadi wa tuqawwamu urudut tijarah. Dikalkulasikan barang dagangan itu inda akhirul haul. Pada saat akhir haul bimasturiyat bihi. Berdasarkan modal yang digunain. Ya, berdasarkan modal yang digunakan. Sawa'un kana thamanu madit tijarah nisaban amla. Baik nilai ataupun harga dari barang dagangan tersebut jatuh nisabnya ataupun tidak, maka disesuaikan dengan modalnya ya, hitungannya berdasarkan modalnya. Nah, kalau misalkan jatuh nilai daripada barang dagangan tersebut pada akhir haulnya, maka jatuh nisabnya, maka keluar zakatnya. Dan kalau tidak jatuh nisabnya, maka tidak keluar zakatnya. Demikian. Dan nisabnya urudut tijarah itu sama dengan asman. Berapa kemarin? Asman. Iya, 85. Iya, 85 gram ya. Adapun kalau fiddah 595 gram. Iya, 595 gram. Masyaallah. Nah, jadi ini tentang urudut tijarah. Sekarang masuk ke ma'dinnya. Wayukhraju min dhalika. Oh, belum ya. Ini masuk berapa yang dikeluarin ya. Ya, tentunya sesuai sama dengan ini ya, sama dengan al-athman ya. Wayukhraju min dhalika ba'da bulughi qimati mali tijarati nisaban rubu'ul 'ushr. Nah, yang dikeluarkan ya jika demikian setelah nilai dari barang dagangan itu setelah sampai nisabnya ya, setelah nisabnya sampai gimana Mbak Hasan saya? Ba'da bulughi qimati mali tijarati nisaban. Setelah sampai nisabnya daripada nilai barang dagangan tersebut. Maka yang dikeluarkan adalah rubu'ul 'ushr. Ya, seperempatnya 1/10 berarti 2,5% ya. Ya, seperempatnya 1/10. Wa mastukhrija min ma'adini adh-dhahabi wal fiddati yukhraju minhu. Ya, berarti cuma sampai situ aja ya pembahasan daripada urudut tijarah sampai di rubu'ul 'ushr minhu. Ya, kemudian baru masuk wa mastukhrija min ma'adini adh-dhahabi wal fiddati yukhraju minhu. Jadi misalnya zakat emas dagang baik nisab maupun haul sampai. Iya sama, baik nisab maupun haulnya sama. Sama ya. Artinya kalau kita mengambil ukuran zakat dagang, itu ukuran beras. Iya, ambil aja. Sama ras ketimbangan. Sama. Jadi kalau memang nilainya ya, jadi yang dikalkulasikan nilainya. Nah nilai daripada modal yang dikeluarkan. Ya, jadi kalau nilainya itu ya jatuh nisabnya, ya, dan nisabnya sama seperti Atsman ataupun Mas. Nah kalau jatuh nisabnya maka keluarlah dia. Jadi, di akhir haul ya. Sekarang 85 gram sekarang. Sekarang katakanlah di angka 900 itu 72 juta lebih kurang. 1 gram berapa sekarang? 900 ribu. 900 kali 85 berarti 72 juta ya. 72 juta. Iya benar. Kalau ada barang dagang 72 juta dalam Di akhir haul. Iya di akhir haul. Nah jadi jika kita kalkulasikan ternyata segitulah di akhir haul jatuh nisabnya, maka keluarlah 2,5%. Ya, maka keluarlah 2,5%. Ada orang mengatakan dia mengambil nisabnya dengan perak. Kalau di sini dikatakan bimasturiyat bihi, namun kalau di fikih muyasar memang nggak ditentuin. Ya nggak ada ketentuan dengan apa digunain. Ya silahkan mau menggunakan perak, silahkan mau menggunakan hitungan emas. Kalau gitu. Hitungan perak itu lebih murah lagi, artinya saya 72 juta per kilometer. Iya. Kalau perak bisa 5 gram. Kali perak saya nggak tahu berapa harganya. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah bimasturiyat bihi. Kalau memang dia memodalkannya dengan emas, maka hitungannya dengan emas. Kalau dia memodalkannya dengan perak, maka hitungannya dengan perak. Namun di fikih muyassar tidak ada ketentuan demikian katanya. Maksud memodalkannya bagaimana? Kan kalau dulu kan dinar dan dirham. Ya. Dinar itu kan emas, dirham itu kan perak. Nah, kalau misalkan modalnya menggunakan dinar berarti hitungannya emas. Kalau modalnya menggunakan dirham berarti hitungannya perak begitu. Indonesia ini ilmu ekonomi uang rupiah itu berdasarkan perak. Menurut ekonomi. Ya, dunianya ada dua mata uang. Kalau untuk pound sterling Arab Saudi apa namanya? Arab Saudi. Real. Ukuran dinar. Tapi kalau rupiah dan yang lainnya itu ukuran fedba. Nilai itu dirham ya. Dalam hal ini berarti kalau memang demikian keadaannya ya, berarti kalau kita merujuk kepada fikih Syafi'iyah ya berarti menggunakan perak lah. Demikian. Yang mengatakan enggak mesti kayak gitu hitungnya. Uang kita mau perak, uang kita rupiah. Rupiah itu. Memang iya, itu memang dunia. Harganya seperti itu. Oh, saya enggak jelas. Nah, iya. Mata uang dunia itu dua, dinar dan dirham. Jadi sekelas pound sterling, sekelas dinar Arab Saudi, dinar Kuwait misalnya itu kan dinar emas apanya hitungannya lah ya hitungannya negara-negara berkembang seperti Indonesia rupiah, India rupiah, Thailand baht itu kan memakai perak. Kalau kita ambil rupiah dan perak itu kita mengambil ukuran 3 lawan data itu dengan perak. Kalau perak dengan 5 gram sudah keluar nisabnya 595 gram perak. Iya, 595. Harga. Betul, iya. Enggak sampai 75 juta. Betul. Oh, ya berarti maksudnya enggak nyampe 595 gram ya. 595 gram itu perak itu 1 gram berapa rupanya? Saya enggak tahu tapi enggak tahu juga kita berapa ya. Sampai begitu banyak seperti enggak sampai 72 juta ya. Iya. 60 juta. Makanya kalau di sini dikatakan bimasturiyat bihi, itulah memang ya ribetnya permasalahan ini ya. Mungkin kita butuh fikih kontemporer lagi terkait hal ini ya. Butuh fikih kontemporer terkait permasalahan ini. Karena kan ini kan masih seperti dahulu ya. Makanya dikatakan di sini Imam Abu Suja mengatakan bimasturiyat bihi. Sebenarnya kalau misalkan masih seperti dulu ya, simpel aja permasalahannya. Kalau memang dia memodalkannya menggunakan emas, maka dihitunglah dengan emas, karena bimasturiyat bihi. Kalau dia memodalkannya dengan perak, maka dihitung dengan perak, karena bimasturiyat bihi. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita mengambil realitas sekarang ini, kita kan nggak mungkin mengambil emas atau perak. Kita membangun hari. Benar. Iya. Kalau kita 100 juta atau 50 juta modal. Iya. Kita hitung akhir pun modal dengan berapa uang. Iya. Sekarang uang kita ukurannya apa? Apakah pas atau per? Nah inilah yang nggak tahu. Kalau makanya kalau di fikih muyassar dia nggak disyaratkan demikian, sehingga ada pilihan untuk mau menggunakan emas ataupun perak. Karena memang zakat ini bukanlah untuk memberatkan, maka boleh memilih yang teringannya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu nanti mungkin perlu kita kaji lebih dalam lagi lah ya terkait hal itu. Ya demikian. Ya tapi pertanyaan bagus ya untuk bisa kita kaji nanti ke depannya. Wa mastukhrija, kita lanjutkan, wa mastukhrija min ma'adini adh-dhahabi wal fiddah yakhruju minhu yukhraju minhu in balagha nisaban, yaitu rubu'ul ushri fil hali. Dan apa yang didapatkan dari pertambangan ya, baik itu pertambangan emas ataupun pertambangan perak, maka dikeluarkan darinya jika memang sampai nisabnya seperempatnya seper 10, berarti 2,5% juga fil hali ketika itu. Dan di sini enggak butuh haul ya, tidak perlu haul, tidak seperti urudut tijarah dan zahab dan fiddah yang di mana harus ada haulnya. Zuruk sama apa nih? Oh iya benar. Sama kayak zuruk jadinya, iya. Jadi begitu kita dapati nisabnya ya, ketika kita membuka pertambangan, begitu kita dapati nisabnya maka langsung keluar zakatnya. Jadi enggak butuh haul, enggak perlu tidak ada istilah nunggu setahun dulu. In kana al-mustakhrij min ahli wujubi zakat, tentunya kalau jika memang si penggali ataupun penggali lah kita bahasa ya, jika si penggali itu termasuk ahli wujub, ahli biasanya kita terjemahin gimana nih? Maksudnya Orang yang wajib mengeluarkan zakat begitu ya. Ya kalau misalkan si penggali emasnya orang kafir ya, maka tidak wajib dia keluar zakatnya, sehingga amil zakat ya, tidak bisa menuntut mereka untuk mengeluarkan zakatnya karena mereka tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya, tapi kalau misalkan min ahli wujubi zakat, maka amil zakat berhak untuk menagihnya. Nah, demikian. Wal ma'adinu jam'u ma'dan bi fathhi dalihi wa kasriha. Jadi boleh dibaca ma'din ataupun ma'dan. Jadi ma'adin merupakan bentuk jamak dari ma'dan yang bisa dibaca dengan memfathahkan dalnya ataupun bisa dibaca dengan mengkasrahkan dalnya, berarti jam'u ma'din. Itulah mufrad dari ma'adin. Yang maksudnya ataupun makna dari ma'dan ataupun ma'din ini adalah ismun limakanin khalaqallahu ta'ala fihi dhalika min mawatin aw milkin. Jadi ma'din ataupun ma'dan ini adalah nama untuk suatu tempat yang Allah ciptakan di dalam tempat tersebut. Hal itu maksudnya kembali kepada adz-dzahab wal fiddah. Jadi tempat itu ya Allah ciptakan di dalamnya benih-benih ataupun biji-biji emas ataupun biji-biji perak. Ya. Jadi khalaqallahu ta'ala fihi dzalika, dzalika sebagai maf'ulun bi dari khalaqanya. Ya khalaqallahu ta'ala fihi dzalika. Fihi ha kembali kepada makan, tempat tersebut. Min mawatin aw milkin. Ya ini muta'alliq bagi makan. Baik makan tersebut mawat ataupun yang dimiliki. Nah, ini saya enggak tahu nih ya, mawat ini apakah lawan dari milkin? Ya, maksudnya tempat yang tidak berkepemilikan, ya sementara milkin ya tempat yang memang itu kita miliki. Atau tempat yang tidak berkepemilikan mungkin ya seperti di hutan atau sebagainya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Apakah memang mawat ini merupakan antonim daripada milkin ya? Kalau memang antonim daripada milkin ya berarti maknanya yang tidak berkepemilikan. Ya kalau kita letterlekan ya makna dari mawat adalah tempat mati dan tempat yang dimiliki gitu ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu yang dimaksud dengan ma'dan. Nah jadi ini keluar zakatnya ketika itu ya. Kalau memang pertambangan kita itu jatuh nisabnya yaitu 87 gram jika memang emas, 85 gram jika memang emas, dan 595 gram kalau itu fiddah ataupun emas, maka langsung keluar zakatnya tanpa menunggu haul. Ya ini jika ma'dan. Wa ma yujadu min rikazi, ya wa ma yujadu min ar-rikazi wa huwa dafinul jahiliyah, Dan apa yang kita dapatkan daripada ar-rikaz, ya, harta karun, dan harta karun yang dimaksudkan di sini adalah dafinul jahiliyah, ya, ini timbunan orang-orang jahil, ya, maksudnya timbunan orang-orang jahiliyah, ya, timbunan orang-orang jahiliyah dari harta-harta mereka. Jahiliyahnya apa bermakna orang jahil aja sama Rasulullah itu jahil karena tidak tahu tentang harta itu timbun. Nah ini jadi permasalahan juga ya, di mana definisi mereka berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa jahiliyah yang dimaksudkan di sini adalah ya pokoknya sebelum Nabi SAW diangkat sebagai sebagai rasul. Ya. Namun kalau di sini definisinya ya kita perhatikan ini wahia al-jahiliyah maksudnya al-halatu allati kanat 'alayha al-arabu qabla al-islam min al-jahli billahi wa rasulihi wa syara'i al-islam. Nah demikian. Itulah makna daripada al-jahiliyah menurut Imam Ibnu Qasim. Nah jadi itulah yang dimaksud dengan ar-rikaz. Yang dimaksud dengan harta karun adalah harta yang ditimbun oleh orang-orang jahiliyah. Yaitu namanya ar-rikaz. Jadi istilahkan dengan ar-rikaz. Nah, jika kita mendapatkan ar-rikaz seperti ini, maka kalau jatuh nisabnya, ya langsung keluar ketika itu. Nggak butuh ditunggu sampai setahun gitu ya, baru keluar nisabnya. Langsung dikeluarkan nisabnya ketika itu. Dan ini hak ya, hak yang mendapatkan. Jadi nggak perlu diserahin juga ke ya, gitu ya. Kalau sekarang kan begitu ya. Jadi pertambangan pokoknya itu milik negara gitu ya. Ya pertambangan milik pribadi kalau memang itu dia dapati. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cuma memang hukum kita berbeda ya. Fafihi ay ar-rikaz al-khumus. Seperlima. Seperlima berarti 20% ya. Iya, 20%. Iya, seperlima. Jadi apa-apa yang kita dapatkan dari ar-rikaz itu seperlima. Dan di sini enggak ada istilah nisab ya. Di sini enggak ada istilah nisab karena enggak dikatakan imbalagha nisaban. Jadi pokoknya begitu didapatkan seperlima keluar. Seperlima keluar, 20% keluar. Ya, begitu kita dapatkan 20% keluar. Ya untuk rikaz. Jadi enggak ada istilah jatuh nisab apalagi haul. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan catatannya wa yusrafu misraf az-zakati 'ala al-mashhur. Ini diserahkan kepada Baitul Mal gitu ya, misraf az-zakah, masrif az-zakah 'ala al-mashhur ya menurut yang masyhur. Jadi diserahkan kepada yang apa namanya? Diserahkan kepada yang ya, tempat penukaran lah. Ya tempat penukaran zakat begitu ya. Jadi wa yusrafu misraf az-zakati 'ala al-mashhur. Wa muqabiluhu annahu yusrafu ila ahli al-khumusi al-madhkurina fi ayati al-fai. Ada pula yang sebaliknya ya, berpandangan sebaliknya bahwasannya itu diserahkan kepada Al-Khumus, ya, Al-Khumus yang disebutkan di dalam ayat Al-Fai. Ini ma'afa Allah, terus apa itu? Saya lupa ayatnya. Ada yang hafal? Iya, ma'afa Allahu surah apa namanya? Surah Al-Isra apa surah apa itu? Coba tolong lihat ikhwah. Ya. Al-Ahzab ya? Bukan itu. Wa ma afa Allah ini dia surah Al-Hasyr ya. Ya surah Al-Hasyr. Ya di situ di sini cuma disebutkan fi ayatil fai. Iya, kan cuma disebutkan fi ayatil fai, ya. Oh, disebutin. Oh, ada di ini enggak ada di tempat kami enggak ada. Al-Hasyr. Iya, surah Al-Hasyr. Iya benar. Iya benar ayat 7. Iya. Jadi ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi kana tadi. Iya di tempat kami enggak ada. Enggak ada ayatnya. Cuma di sini cuma disebutin fi ayatil fai ya. Ya, fi ayatul fa itu yang isinya ma'afa Allahu 'ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasuli walidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kai la yakuna dula alal aghnia minkum wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ini di ayatnya. Nah, jadi ada yang menyatakan sebaliknya, yaitu diserahkan kepada ahlul khums tersebut, ya, diserahkan kepada ahlul khums itu. Maksudnya yang apa namanya, yang lima itu, ya, yang disebutkan di dalam ayatul faiz. Nah, ada yang mengatakan demikian, namun ada pula yang mengatakan ya diserahkan ke masrifuz zakah. Wallahu a'lam bissawab. Ini tentang ar-rikaz. Ya, mungkin kita cukup sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.